Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita masih berhubungan dengan beberapa atsar yang menunjukkan tentang parahnya Jabir Al-Ju'fi, seorang Rafidhi, yang juga menunjukkan buruknya hubungan mereka dengan Al-Quran karena memaknakan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Dicontohkan dirinya dengan contoh yang sangat gamblang pada ayat tentang kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Falan amrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Nah, ini berhubungan dengan saudara Yusuf, tapi dibawa oleh orang-orang Rafidhah pada makna apa, Rifki? Nah, Imam Mahdi yang masih terus-menerus berada di tempat persembunyiannya sampai datang izin dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Makanya setiap harinya mereka mempersiapkan kuda. Kuda di gua yang menurut mereka akan keluar darinya Imam Mahdi. Jadi keyakinan batin yang menunjukkan sangat jauhnya dari ilmu, yang tidak masuk dalam akal sehat orang-orang yang berakal. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Salamah qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan. Humaydi kalau meriwayatkan dari Sufyan. Sufyan siapa ini? Indak Mukasha Sofyan? Ibnu Uyainah. Ingat-ingat bahwasanya asbatun nas fi Sofyan Ibnu Uyainah siapa? Al-Humaydi. Orang yang paling kokoh meriwayatkan dari Ibnu Uyainah adalah Al-Humaydi. Makanya kalau dikatakan Al-Humaydi an Sofyan, maka Sofyan Ibnu Uyainah. Taim, ingat-ingat. Qala sami'tu Jabiran yuhadithu binahwin min 30,000 hadith. Alhamdulillah. Ma astahillu an adhkura minha syai'a wa annani kada wa kada. Perhatikan bagaimana prinsip Ibnu Uyainah ini. Aku mendengar Jabir menyampaikan hadis sekitar 30,000 hadis. Aku tidaklah menganggap halal untuk menyebutkan darinya sedikit pun. Nah, jadi dari 30,000 hadis yang disampaikan oleh Jabir ini, tidak ada yang dianggap halal untuk disampaikan oleh Ibnu Uyainah kepada umat. Taib. Dan bentuk riwayat ini, ikhwan fillah, ada tanbih. Pada sebagian nuskhah jatuh penyebutan Salamah Ibnu Syabib antara Muslim dan Humaydi. Dan yang rajih memang ada Salamah Ibnu Syabib di sini. Taib, karena Imam Muslim diperselisihkan apakah dia mengambil langsung dari Humaydi atau tidak. Adapun Imam Bukhari jelas beliau mengambil dari Humaidi, bahkan disebutkan dalam hadis pertama kali dalam Sahih Bukhari. Adapun makna asar jelas berhubungan masih dengan Jabir Al-Ju'fi. Beliau penipu, pendusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal meriwayatkan satu hadis pun darinya walaupun diberi sekian-sekian harta. Wa anna li kadza wa kadza. Qala Muslim rahimahullah. Wa sami'tu Abu Ghassan Muhammad Ibn Amr Ar-Razi. Qala sa'altu Jarir Ibn Abdil Hamid. Faqultu Al-Harith Ibn Hasirah lakita. Qala na'am Shaykhun tawilus sukuti yusirru ala amrin azim. Tayyib. Di sini Imam Muslim menyebut namanya sendiri, qala Muslim maksudnya beliau sendiri, pengarang kitab. Dan yang menuliskan qala Muslim adalah tilmidnya, murid yang menulis naskah sahih ini. Ini menurut sebagian pensyarah. Ada yang mengatakan memang Imam Muslim sendiri yang menuliskan demikian. Nah, di sini Muhammad bin Amr Ar-Razi mengatakan, aku bertanya kepada Jarir bin Abdul Hamid, Harith bin Hasirah, engkau telah bertemu dengannya? Maka dijawab oleh Jarir, iya, dia seorang syekh yang lama diamnya, tapi tetap yusirru ala amrin azim, tetap bersikukuh pada perkara yang besar, yaitu amrin azim, ikhwan, yang dimaksud adalah kesalahan besar dia, akidah yang akidah yang menyimpang, yaitu iman bir raja'ah wal ghulu fit tasyayyu', keimanan bahwasanya Ali akan kembali dan ghulu dalam masalah tasyayyu', di mana mengelu-elukan ahlul bait dan merendahkan para sahabat yang lain. Adapun Al-Harith Ibn Hasirah, baik, yang dimaksud di sini ya rahmatullah, Al-Harith Ibn Hasirah Al-Azdi Abu Nu'man Al-Kufi. Termasuk dari apa, murid-murid Jabir Al-Ju'fi, sehingga apa? Sehingga juga mewarisi pemahaman menyimpang gurunya. Ini termasuk salah satu bahayanya khanifillah seorang berguru pada pendusta. Dan pensifatan dia dengan Syekhun Tawilus Sukut, yaitu seorang syekh yang tidak banyak bicara, tapi dia tetap bersikukuh pada keyakinan batilnya, wal'iyadu billah. Tetap bersikukuh pada keyakinan batil, yaitu apa tadi? Al-iman bir-raja'ah. Dan gulu dalam tasayyuk. Tidak bertobat dari akidah yang rusak tersebut. Oleh karena itulah para ulama meninggalkan periwayatan darinya. Baik. Qala haddatsani Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsani Abdul Rahman ibn Mahdi al-Hammad ibn Zaid qala dzakara Ayyub rajulan yawman faqala lam yakun bimustaqimil lisan wa dzakara akhar faqala huwa Yazid bir raqam. Ada yang lain, ikhwan. Dari Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, salah seorang guru dari Imam Muslim Al-Baghdadi, thiqatun hafid. Sedangkan Abdul Rahman Ibn Mahdi dan Hamad Ibn Zaid telah jelas keduanya imam. Beliau mengatakan Ayyub As-Sakhthiyani menyebutkan seorang laki-laki pada suatu hari. Taib. Faqala, kemudian beliau mengatakan tentang orang tersebut, lam yakun bimustaqimil lisan. Dia bukanlah orang yang lisannya lurus. Maksudnya apa? Kinayah tentang kedustaannya. Yaitu seorang yang suka berdusta, lisannya tidak lurus. Wa dzakara akhar, dan menyebutkan orang lain, kemudian mengatakan huwa Yazid fir raqam. Idealat Yazid 6 fir raqam ay al-kitabah. Ini juga kinayah tentang kedustaannya. Dia Yazidu fir raqam, bukan Yazid nama orang, ikhwan. Huwa Yazidu fir raqmi. Dia itu seorang yang apa? Yang suka menambah dalam penulisan. Ini maksudnya. Bukan Yazid nama orang. Di sini menunjukkan, ikhwan, semangat dari Ayyub As-Sakhthiyani untuk menjelaskan tentang kelemahan perawi-perawi hadis. Ketika disebutkan seorang perawi mengatakan, oh dia lisannya tidak lurus, dia suka dusta. Kemudian disebutkan perawi yang lain, dia suka menambah-nambah dalam penulisan, juga berbuat kedustaan. Yazidu firraqam, menambah-nambahi dalam tulisannya. Ini menunjukkan bahwasanya menjelaskan tentang kelemahan perawi, juga kekurangan-kekurangannya tidak masuk dalam kategori ghibah, bahkan termasuk dalam nasihat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demi kehati-hatian dalam periwayatan dan mengambil agama. Tayyib barakallahu fikum, naqta bihadza, subhanakallah.